aja. Oke, tak kasih lagu dari negara Suling, Suling. Negeri Hindusan. Oh iya benar-benar. Dengan ala Bang Ipung, dengan tiupan seruling ala-ala India. Emfer, wow. Ala-ala Mongolia. Wow. Dan dipadu dengan variasi senar gede dan juga variasi tabla. Wow. Iya, oke. Okay. Oke yuk, Syara. Ini lagu yang asik banget. Buat yang suka film India pasti tahu lagu ini ya. Syara, jangan nangis mbak. Buat yang lagi galau, kalian gak akan galau karena kalian gak tahu artinya. Spesial buat Sarah Manda juga Vianisti. Tangannya boleh diangkat sama-sama yuk. Pianis di mana? Tepuk tangannya. Kepolisian yang terhormat. Jadinya enak banget gitu ya. Yang depan gak dipenyet-penyet lagi ya. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi? Oke.